Alhamdulillah, semua sudah siap. Udah transfer THR juga buat keluarga di kampung. Ramadan tahun ini terasa makin berkah ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Tapi ya, hati Ibu masih kurang tenang deh. Kenapa, Bu? Proteksi buat keluarga kita ya. Oh, kalau itu udah aman, Bu. Semua keluarga kita sudah terproteksi dengan asuransi dari BRI Life. Manfaatnya apa aja ya? Ayah beli asuransi Aurora Plus dari BRI Life. Selain dapat proteksi diri, kita juga bisa dapat jaminan pengembalian premi loh. Kalau proteksi buat mudik nanti? Tenang, kan ada ExiCare dari BRI Life. Nanti ayah beli di Primo. Alhamdulillah, proteksi keluarga udah. Hati ibu jadi makin tenang. Selamat berbuka puasa bersama orang terkasih. Dan jangan lupa lindungi mereka dengan proteksi asuransi terbaik dari BRI Life. Dengan BRI Life, Ramadan jadi nyaman, mudik jadi lebih tenang, dan keluarga lebih terlindungi. BRI Life, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.